La'anallahu rasyi wal murtasyi. Allah melaknat yang menyogok dan apapun namanya asal menyogok masuk neraka. Makan haram, mengambil jatah nauzubillah, disuapkan karena amanah. Berapa lama lah dinikmati? Saya lulus dosen tahun 2008, umur 30 lah, pensiun umur 60. Kalau sempatlah saya nyogok dulu, cuma 30 tahun saya nikmati. 30 tahun cuma dimakan, merasakan azabnya berapa lama? Khalidina fiha, selama di dalam neraka, selama tiap hari makan haram, makan haram, makan haram, makan haram, menjadi darah daging. Ayyuma lahmin nabata min aramin, setiap daging darah. Saya lama merenungkan hadis ini. Lahmin wadamin, daging dan darah. Nabata min suhtin, tumbuh dari yang haram. Kenapa darah? Ternyata darah yang dimakan, nasi dimakan berubah menjadi darah. Darahnya disemburkan oleh jantung ke otak. Itu darah yang kotor itu. Pikiran pun kotor, kotor, kotor, kotor, kotor, kotor. Rupanya otak ini terbagi-bagi. Kemarin kita kaji masalah mukjizat otak. Dokter tentang otak. Semua yang kotor, lalu yang kotor-kotor itu berpengaruh. Maka jangan heran. Dulu Pak Ustaz waktu dia makan halal baik kawan. Setelah banyak duit kotor aja otak. Kotor. Gara-gara makan haram. Kawan saya nih Pak Ustaz, kami sama sekolah dulu baik. Setelah dia duduk di situ, setiap hari Sabtu Ahad berzina ke batang. Nah, dugu saya. Kenapa bisa kotor otak? Gara-gara makan haram. Anak-anak jangan dikasih makan. Pikirannya kotor. Nih kotor. Disemprotkan darah ke otak, ada pikiran kotor. Nauzubillah.